Mitra bisnis, Kementerian Lingkungan Hidup memutuskan untuk melarang impor monitor bekas dan memasukkannya ke dalam kategori limbah. Akibat larangan ini, pedagang komputer bekas terancam gulung tikar yang pada akhirnya akan merumahkan para karyawannya. Di sisi lain, tingkat kepemilikan komputer di Indonesia masih relatif rendah yang hanya dapat dirasakan oleh perusahaan dan masyarakat kelas menengah ke atas. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Ketua Masyarakat Telematika, Rudi Rusdiah. Pak Rudi, apa komentar Anda? Kalau kita lihat sekarang ya, mungkin ada benarnya bahwa kita lebih baik memperhatikan lingkungan ya. Karena supply dari produk-produk bekas, monitor bekas, terus itu dari dalam negeri aja sudah cukup banyak lah gitu ya, supply-nya juga ada gitu. Jadi kita nggak perlu sampai mengimpor dari luar negeri, karena kalau untuk monitor itu sangat berbahaya. Apalagi kalau itu CRT tube yang memang sudah nggak, di Indonesia pun nggak ada orang yang mau pakai gitu ya. Khawatirnya itu nanti yang diimpor malah yang CRT itu ya. Yang padahal sekarang teknologinya sudah kayak LCD, nggak ada lagi yang pakai CRT. Akhirnya kita jadi tempat sampah aja gitu, dari negara-negara yang memang mau membuang limbah itu gitu ya. Jadi kalau menurut kami sebenarnya dari dalam negeri sendiri sudah bisa juga kita mencari supply dari barang-barang bekas dari proyek-proyek gitu. Apakah komputer bekas di dalam negeri mampu mencukupi permintaan lokal? Sebetulnya mencukupi, dan harganya juga sudah lebih murah. Dan tube-nya sendiri di beberapa manufacturer-nya itu sudah ada yang merakit di Indonesia, seperti Samsung, LG gitu ya, di Indonesia gitu. Dan harganya juga sudah relatif lebih murah gitu. Kalau waktu dulu mahal, mungkin masih kita bisa benarkan gitu. Tapi kalau sekarang khawatirnya itu yang kita impor itu malah sampah gitu, yang tidak terpakai. Dan di luar negeri sendiri, mereka itu untuk membuang sampah itu harganya mahal sekali, karena itu racun semua ya. Karena itu tiup itu isinya ada unsur kimia yang sebenarnya berbahaya sekali gitu. Apalagi yang CRT itu sudah, di Indonesia pun nggak ada orang yang memakai gitu ya. Bagaimana jika yang diimpor adalah LCD? LCD pun itu kalau sudah agak lama itu muncul titik-titiknya gitu ya. Jadi dan saya rasa kasihan juga kalau orang di pedesaan kita kasih LCD yang bekas yang sudah memang, apalagi apalagi harganya yang baru aja juga nggak terlalu mahal lagi gitu ya. Lain seperti mungkin tahun yang lalu gitu ya. Jadi sepertinya sebaiknya kenapa kita nggak, sebaiknya memang impor itu memang sebaiknya tidak diperkenankan. Demikian Rudi Rusdiah, saya Kiki Wijaya.